الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمشركين ولمن له حق علينا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نواصل درسنا في قواعد فقهية لكتاب الشيخ لبيب نجيب الجواهر العدنية. ya kita kemarin masih di pembahasan al yakin laizul bisyak, setiap yakin tidak gugur dan keraguan-keraguan. Wandari jutahta hadil qaidati al kulliyah, ya kan, qaid ukhra. Nah, belum baca-baca ini kaidah lain, yaitu al asl, al aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asalnya itu baqa'u, tetap hukum makana, sesuatu yang dahulu, ala makana, sesuai dengan keadaan dahulu. Ya, kita al-asal baqa'u makana ala makana. Ya, ini hampir sama dengan hukum al-yakin lazul bisyak. Ini hanya turunannya. Ya, kalau misalkan kita dapati air, air sebelum kita liburan itu suci. Kemudian setelah liburan kita lockdown selama 3 bulan, pulang semuanya. Balik lagi, kita enggak tahu ini sudah kemasukan najis atau belum. Ya, tandon di atas misal. Ya, kita katakan al aslu baqa'u makana ala makan. Ya, dia suci dulu. Kita enggak tahu, maka apa? Masih suci. Yang kedua, al aslu bara'atu dhimmah. Hukum asalnya kita lepas tanggungan, bara'atu dhimmah. Kita misalkan dititipkan handphone. Ya, berarti wadi'ah, ya. Terus kita simpan apa? Di tempat yang aman, bagus, dilapis dengan plastik. Pas liburan mau diambil santri, ternyata sudah retak. Ya. Nah, kenapa ini retak? Nah, kita simpan, tidak ada kenapa-kenapa. Maka kita katakan berarti tidak ada mengganti dia. Tidak ada mengganti yang menyimpankan barang. Al-aslu bara'atu dhimmah. Ya. Dia tidak ada mengganti karena tidak melakukan apa-apa. Ya. Ada orang yang datang ke warung. Anak lupa, anak pernah utang dan antum di warung ini. Lupa anak ini. Penjualnya juga apa? Lupa juga. Al-asl bara'atu dhimmah. Ya. Al-aslu bara'atu dhimmah. Tidak ada. Lupa dua-duanya. Beda kalau misalnya anak yakin ada utang, lupa belum bayar. Nah, jangan kita katakan al-asl bara'atu dhimmah. Ya. Ini penerapannya bahaya. Ya. Kita katakan apa? Bukan itu kaidahnya. Bukan al-asl bara'atu dhimmah. Ya, kaidahnya apa? Al-yaqin laizul bisyak. Kamu yakin kan punya utang, yakin. Ragu bayar atau sudah ragu. Ah, berarti al-yaqinu laizul bisyak. Ada santri yang pintar itu, ya. Di baliknya. Di baliknya. Al-asl bara'atu dhimmah, ya akhi. Al aslu fil umuri al aridati al adamu. Ya. Hukum asalnya pada perkara yang al aridah, yang datang dari luar, al adam, tidak ada. Ana lupa. Ana waktu utang itu